Hai girls, aku Citra Kirana. Hai. Aku sama teman-teman abis bikin video push up challenge nih. Sekarang kita lanjut battle rope yuk. Serius? Kamu gak berasa gerah ya? Enggak lah. Kita sama-sama berhijab loh. Tapi kamu kok bisa fresh terus sih, Ciki? Kalian juga bisa loh. Cobain deh, pakai Zinc Hijab Aktif baru. Teknologi Bio Active Scalp-nya lawan bau apek di kulit kepala. Wah, penting banget tuh buat kita yang rambutnya tertutup seharian. Nah, gak cuma itu aja. Ada Zinc PTO yang kurangi ketombe di semua sisi rambut. Terus, formula mawar damas dan zaitun bantu kuatkan dan lembutkan rambut juga. Wow, semua yang aku cari ada di Zinc Hijab Aktif. Kalian cobain ya nanti habis olahraga. Cobain sekarang aja deh. Iya, yuk, gak sabar. Hijabers, saatnya kamu fresh berhijab bareng Zinc Hijab Aktif. Ketombe dan bau apek, no worries. Live.